Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah wal jamaah, salatu subuh hafizani wa hafizakum Allah. Senantiasa kalimat-kalimat nasihat kita dengar, terutama nasihat untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri akan segenap nikmat yang terus dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sering disebutkan, diingatkan oleh para ulama, di antara nikmat yang paling harus disyukuri oleh segenap seorang hamba ialah nikmat al-Islam, nikmat hidayah berupa Islam, yang dengannya akan menjadi berharga hidup dan kehidupan seorang hamba, dan akan memiliki harapan yang kuat akan kenikmatan anugerah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi kelak di negeri akhirah. Menjadi suatu harapan dikarenakan yang namanya harapan adalah sesuatu yang dia inginkan, yang ada di benaknya, yang dia merindukannya dan ingin memperolehnya, diringi dan disertai usaha menempuh sebab-sebab untuk bisa diraih apa yang diinginkan tersebut. Di samping sesuatu yang dia inginkan memang sesuatu yang secara perhitungan dan prediksi bisa didapatkan, dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang berislam, yang beriman, suatu tempat kemuliaan di sisinya. Ini sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Amman yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang dia yarju, dia memiliki harapan, dia berkeinginan untuk berjumpa dengan Rabb-nya, perjumpaan di atas kemuliaan, di atas keselamatan, di atas derajat, siapa yang menginginkan demikian maka hendaknya dia beramal saleh. Falyamal amalan saliha, hendaknya dia beramal saleh. Dan tidak di dalam dia menjalankan amal saleh, di dalam dia beribadah kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyekutukan, dia menduakan dengan sesuatu apapun yang lainnya. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang namanya harapan, dan itu yang ada pada diri seorang muslim yang dia benaknya itu terikat dengan akhirat. Apa yang ada di dalam benaknya terhubung dan jauh memikirkan apa yang akan terjadi, akan nasibnya kelak di negeri akhirat. Disertai dia memiliki usaha-usaha untuk mendapatkan keberhasilan dan untuk selamat dari ancaman mara bahaya yang akan menimpa siapa saja di negeri akhirat tersebut. Nikmatul Islam, nikmat yang paling agung, yang tanpa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala seorang tidak bisa mendapatkannya. Tanpa petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak bisa meraihnya begitu saja dan tidak bisa mengupayakan untuk mencarinya. Maka sesuatu yang bisa kita fahami mengapa kemudian para ulama, demikian pula para asatidzah, terus menyebutkan kesyukuran akan nikmatul Islam. Bahkan di setiap kali majlis hampir, ini bukanlah sesuatu yang bersifat sebagai mukaddimah, hanya sebagai pengantar sebuah majlis, sebuah materi yang ingin disampaikan, tapi terkandung di sana makna yang sesungguhnya, bahwa sudah sangat sepantasnya kita mensyukuri akan nikmat Allah berupa al-Islam. Ayat yang menyebutkan wa may yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Ini yang pertama adalah menggantungkan harapan. Cita-cita adalah apa yang ada di negeri akhirah. Yang kedua, suatu keinginan, suatu cita-cita tidaklah bisa hanya sebatas diangan-angankan. Karena kalau hanya ada diangan-angan, tidak ditempuh jalan-jalan yang akan bisa menjadikan seorang sampai kepada apa yang dia cita-citakan, itu namanya tamanni. Karena tidak mungkin akan diraih sesuatu ketika tidak ditempuh perjalanannya. Fal ya'mal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh. Itu menjadi ketentuan untuk bisa meraih. Maka modal awal, usaha pertama, beramal. Dikatakan amalan salihah bukan hanya diperintah untuk beramal, beramal saja. Tapi dikatakan di sana amalan salihah, amal yang saleh. Apa itu amal saleh? Dari sana kemudian kita juga mengingat yang sering diucapkan oleh ulama bahwa setelah nikmatul Islam adalah nikmat beramal di atas sunnah di dalam Islam. Beramal sesuai dengan sunnah di atas al-Islam. Karena ternyata betapa banyak orang-orang yang mereka telah berislam tapi enggan untuk beramal. Atau kemudian ada yang beramal tapi jauh dari apa yang bisa diharapkan hasilnya, karena amal-amalnya tidak di atas al-Islam, tidak di atas as-sunnah, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan untuk menjadi modal, menjadi jalan yang akan menghantarkan dia menuju cita-citanya, yaitu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di atas kemuliaan. Maka perintahnya adalah fal ya'mal amalan salihah, hendaknya dia beramal dengan amalan saleh. Maka apa itu amal saleh? Kita juga sering mendengar apa yang disebutkan nukilan dari ucapan seorang ulama, Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, terkait dengan ayat yang barusan kita dengarkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling bagus amalannya adalah orang yang dia paling ikhlas ketika beramal, dan paling benar amalannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Amalan dikerjakan oleh banyak dari kalangan manusia. Tapi ada amalan yang diupayakan sudah ikhlas, tata caranya belum sesuai dengan kebenaran. Ada yang sudah berusaha tata caranya benar, tapi ternyata tidak diamalkan dengan ikhlas. Idza lam yakun khalisan lam yuqbal wa in kana sawaban. Kalau tidak ikhlas, meskipun sudah benar tata caranya, tidak akan diterima. Pun demikian sebaliknya, meskipun ikhlas tapi tata caranya menyelisih tuntunan syariat, tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam, tidak sesuai dengan tata cara sunnah, maka pun juga tidak akan diterima. Maka yang terjadi adalah kerugian ketika dia telah menghabiskan waktu, telah mencurahkan segala bentuk apa yang dia punya untuk beramal. Sepanjang masa hidup diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia beramal, ternyata ada cacat di dalam amal-amalnya yang menyebabkan terhalang dari diterimanya amalan tersebut. Harapan-harapan yang diinginkan tidak bisa diperoleh. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, ada satu nasihat yang sangat berharga dari Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala. Wujubu luzumil kitab sunnah wa tahrimu taqdimir ra'yi wal hawa 'alal kitab sunnah. Ini diantara nasihat li syabab, nasihat-nasihat untuk para pemuda. Disebut para pemuda dalam usia rentang semenjak dia balig sampai kisaran 40 tahun. Itu masih diseru dengan seruan syabab, para pemuda. Nasihat, di antara untaian nasihat indah yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah luzumu, berpegang teguh, wajib berpegang teguh dengan Alkitab Sunnah. Kemudian haram hukumnya mengedepankan akal dan selera hawa nafsu lalu mengesampingkan petunjuk Alkitab was Sunnah. Ketika seorang telah berusaha untuk berislam dan telah berusaha untuk beramal, maka agar amal itu menjadi saleh, prinsip luzum al-kitab as-sunnah wa tahrimu taqdimi ar-ra'yi 'ala al-kitab as-sunnah, ta'yid taqdimi ar-ra'yi wal hawa 'ala al-kitab as-sunnah, ini harus diwujudkan. Wajib berpegang teguh dengan apa yang ada di dalam al-kitab as-sunnah, dan haram hukumnya lebih mementingkan, lebih mengutamakan, lebih mengikuti akal, lebih mengikuti hawa nafsu, selera yang menyelisihi terhadap Alkitab dan Sunnah. Apabila ini tidak dijalankan dan tidak diwujudkan, maka ayat yang memerintahkan fal ya'mal 'amalan salihah tidak akan bisa terwujud. Mungkin dia beramal, tapi amalannya laisa bisaleh, bukan amalan saleh. Nah, beramal yang mengikuti semata akal yang menyelisih Alkitab dan Sunnah, atau beramal mengikuti selera sendiri yang menyelisih Alkitab dan Sunnah, itu bukan amal saleh. Sepanjang amal itu tidak sesuai dengan Alkitab Sunnah, di atas keikhlasan, maka amal-amal itu akan seperti debu yang terhambur hilang berterbangan. Waqadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi, kami sambut dari apa yang mereka kerjakan berupa amalan, dan kami jadikan amal-amal itu seperti debu yang terhambur hilang berterbangan. Sepanjang waktu usia kita berlalu di masa hidup, ternyata diperoleh amal yang diharapkan hanya seperti debu yang hilang berterbangan. Sementara kita tahu bahwasanya mati itu pasti, dan kita tahu bahwasanya mati tidak membawa kecuali amalan, dan kita tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dari amal yang dibawa kecuali amalan saleh. Yaitu al-mayyit salasah, mayyit itu akan diringi oleh tiga biasanya, يتبع ماله وأهله وعمله. Biasanya seorang meninggal itu ketika diiringi, diantar ke kuburannya, itu diikuti oleh beberapa dari hartanya, beberapa dari anggota keluarganya, dan juga amal-amalnya. Yarji'u sunani wa yabqa wahid. Beberapa yang mengikuti dari hartanya, beberapa anggota keluarga yang mengiringinya, itu keduanya pulang kembali, membiarkan dia sendiri di alam kesunyian. Hanya tersisa satu, yaitu amalannya. Sudah tersisa satu dari amalannya, amalannya tidak saleh, tidak ikhlas, atau ikhlas tidak sesuai tuntunan Rasul, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam. Na'udzubillah. Disambut dengan kengerian, disambut dengan penderitaan, sementara perjuangan di alam kehidupannya sia-sia. Khana fila rahimani wa rahimakumullah. Beruntunglah kita memiliki kesempatan mendengarkan bimbingan-bimbingan para ulama yang terus menyampaikan isi kandungan Al-Kitab Al-Quranul Karim dan juga saripati dari As-Sunnah. Di atas apa yang difahami oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena itulah ukuran yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk sebuah amalan, apakah benar ataukah tidak, diukur dengan itu. Bukan diukur dengan hawa nafsu, bukan diukur dengan akal. Setelah itu, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Setelah diukur dan diupayakan sesuai dengan Al-Kitab As-Sunnah, ditegaskan lagi, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan tidak menyekutukan ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Penegasan larangan terhadap perbuatan syirik, ini prioritas utama dakwah para rasul, dakwah para nabi, dakwah generasi-generasi berikutnya hingga hari ini, tidak lepas dari dakwah tauhid. Sehingga keliru ketika ada yang mengatakan kok dakwah masih saja rukun Islam, masih saja rukun iman, masih saja tauhid rububiyah, masih saja tauhid, masih saja akidah. Kapan kaum muslimin akan berkembang maju? Orang-orang sudah sampai ke bulan, kita masih berbicara tentang iman, Islam, masih berbicara tentang tauhid. Ini pemahaman yang dangkal. Ada apa dengan orang lain ke bulan? Kalau memang betul, apa keutamaannya? Tidak ada sama sekali. Ada apa dengan teknologi ini dan itu? Tidak ada keutamaan sama sekali. Dan itu hanya akan berlalu dengan waktu. Tanpa iman, tanpa Islam, tanpa akidah yang benar, apa artinya menguasai bulan, menguasai ini, itu dan sebagainya? Tidak ada artinya. Itulah yang dimaksud lebih mementingkan akal, lebih mementingkan selera hawa nafsu terhadap Al-Kitab As-Sunnah. Kajian-kajian tentang tauhid, kajian-kajian tentang akidah, kajian-kajian tentang iman Islam dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan, sudah bukan zamannya. Maka pola pikir yang seperti ini, pola pikir yang keliru. Karena yang kita bawa mati itu bukan teknologi, Yang kita bawa mati bukan ilmu tentang bulan. Yang ditanya bukan apakah engkau sudah pernah ke bulan ataukah tidak. Tapi yang kita bawa mati adalah akidah yang ada di dalam hati. Amalan yang kita lakukan. Itulah yang akan ditanya. Dan itu yang akan menyelamatkan kita. Dan itu yang akan menjadi harapan masa depan. Oleh karena itu semoga nasihat singkat ini menggantikan jadwal rutin kajian kitab Masail Jahiliyah. Yang insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Ini bisa menjadi manfaat. Menjadi pengingat. Dan menjadi pendamping untuk kegiatan aktivitas kita di dalam beribadah kepada Allah di atas Islam, dan juga menjadi pendorong untuk semakin kita berbenah diri menyongsong masa depan yang sangat dekat, dan juga memperkuat harapan kepada Allah, menjadi raja, menjadi harapan, bukan menjadi tamani, menjadi angan-angan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khair walhamdulillahi rabbil alamin.